Entah ke mana ku bawa cerita ini, haruskah aku pendam perasaan ini? Kan cinta membawa luka, beribu rasa yang ku pendam. Sia-siakah aku bergeluh sayang? Tidakkah ada seperti kesalahan? Seolah engkau tiada berdosa, akan ku kubur semua kenangan. Oh sirnalah semua harapan, percuma ku jalin gugur jua. Sia-siakah aku bergeluh sayang? Tidakkah ada seperti kesalahan? Seolah engkau tiada berdosa, akan